Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan sedikit berkaitan dengan mencontoh dan mengikuti jejak salafus saleh, bersuri teladan kepada mereka, terutama berkaitan dengan diri kita sendiri. Bagaimana kesungguh-sungguhan mereka, pengorbanan mereka dalam thalabul ilm. Karena masing-masing kita thalabul ilm, penuntut ilmu, semua kita masih sangat jauh dari kesempurnaan, masih sangat banyak ilmu yang harus kita pelajari dan kita kejar dari syar'i ini. Dan itu tentunya menuntut pengorbanan segalanya, ya waktu, tenaga, bahkan harta. Dan sekali lagi, kalau kita menengok sirah perjalanan tauladan kita salaful ummah, malu kita. Jauh gak ada apa-apanya, dan terlihat kita ini orang-orang pemalas. Nas'alullah al-afiyah. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menulis karya beliau khusus bahkan dalam bab ini, Ar-Rihlah fi Talabil Hadith. Beliau kumpulkan di situ sirah, biografi dan perjalanan para ulama salaf, bagaimana rihlah mereka, perjalanan dari sana sini, satu negeri ke negeri lain dalam mencari hadith. Juga banyak dinukilkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam sirah Siyar Alamin Nubala. Antara lain Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Al-Wasiti rahimahullah, disebutkan dalam biografi beliau bagaimana beliau dalam waktu satu bulan perjalanan untuk mencari satu hadis. Itu pun hadis telah beliau ketahui. Ini ada pada beliau hadis. Hanya saja beliau ingin menguatkan hadis tersebut dari jalan yang lain, sanad lain. Karena tentunya sesuatu yang hadis bila dikuatkan dengan jalan lain akan semakin kokoh, semakin menguatkan. Layaknya kamu mendengar berita dari satu orang, ya kamu tahu ini orang terpercaya, orang yang thiqah, amanat. Tapi akan lebih mantap kamu ketika dia dikuatkan oleh ikhwan yang lain, ada orang kedua, ketiga, semakin yakin kamu. Al-Muhim, satu bulan Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj rihlah untuk mencari hadis tersebut, dan beliau dapati dari safar satu kota ke kota lain rahmatullahi alaih. sanadnya ini dari fulan, perawi fulan di sana, dari perawi fulan satunya di kota sana, safar sana kemari. Tidak kemudian mencukupkan diri, enggak perlu, sudah hadis sudah ada sama saya, ngapain? Bukan begitu mereka. Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sahabat, dan ini tentunya figur toladan bagi Syu'bah, sahabat. Beliau membeli seekor unta untuk tunggangan beliau. Untuk beliau safar dari Madinah ke negeri Syam. Jauh, luar biasa. Madinah sekarang di Saudi, Syam sana wilayah Palestina, Syria, dengan unta. Kenapa? Karena beliau tahu hadis ini yang beliau kejar, yang meriwayatkan tersisa Abdullah bin Unais radhiyallahu an. Sementara beliau Jabir belum mendengar hadis itu dari Abdullah bin Unais. Khawatir terburuk Abdullahnya meninggal. Karena semangatnya dalam mencari ilmu, belajar, beliau kejar Abdullah bin Unais yang berada di Syam sana. Keluar biaya radhiyallahu ta'ala anhum. Ini para sahabat. Karenanya Jabir Suyuti sebutkan rahimahullah, termasuk dari 6 atau 7, maaf, 7 sahabat yang terbanyak diketahui meriwayatkan hadis Rasul SAW, melebihi sahabat-sahabat yang lainnya. 7 ini 6 sahabat dari lelaki, 1 dan satu-satunya dari wanita. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Jabir ini bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, nah, dan satu-satunya wanita yang terbanyak meriwayatkan hadis adalah Ummul Mukminin As-Siddiqah bintu Siddiq Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Ahlus Sunnah rahimahullah, disebutkan dalam biografi beliau, semenjak beliau tufulah, masih anak-anak, sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk mendatangi majlis-majlis ilmu, majlis hadis dari para syuyukh. Bahkan dari awal hari pagi keluar dari rumahnya, dari majelis yang satu ke majelis yang lain, mendengar, mencatat, sampai beliau itu pulang malam, ya karena jauh jaraknya juga, dan kendaraan tidak semua orang muda untuk memilikinya. Pulang tengah malam, kainnya atau baju beliau sambil dipegang oleh ibunya rahimahullah, murabbiyah, seorang ibu yang mendidik mentarbiah anaknya sambil mengatakan kepadanya, hatta yatlu al-fajr ya Ahmad, sampai terbit fajar wahai Ahmad. Ini kenapa kamu keburu pulang? Ini dari pagi keluarnya, pulang pun sudah tengah malam. Diberi motivasi, didorong semangatnya oleh sang ibu. Imam Ahmad sangat, disebutkan juga dalam biografi beliau, sangat ingin bisa berguru menemui Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-Sun'ani, imam besar di zamannya. Imam Ahmad di Baghdad, Abdul Razzaq di Yaman, Son'a sekarang. Dan beliau enggak punya cukup biaya untuk ke sana. Maka rahimahullah menawarkan diri sebagai ajir. Ini jadi pembantu, ikut kafilah. Ini kafilah dagang atau semisalnya yang ke Yaman, beliau ikut, ikut bersama tunggangan mereka. Tentunya kan gak gratisan. Beliau tawarkan, nanti saya yang bagian nyari rumput onta-ontanya misalnya, atau apalah, ngurusi makanan kalian, ini itu. Itu sebagai ongkos saya, biaya tersebut sampai ke Yaman. Jadi gak dibayar, tetapi ongkos untuk beliau bisa ikut sampai ke Yaman. Dan sampailah beliau ke Yaman dan berguru kepada Abdul Razzaq rahimahumullah. Semangatnya dalam talabul ilm, sekali lagi dalam keterbatasan, bukan orang yang berkecukupan, orang yang kekurangan mereka. Tapi seperti itulah himmah mereka. Disebutkan oleh Dzahabi pula dalam biografi Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Muhammad bin Idris Ar-Razi, dikenal dengan Abu Hatim rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, tahun pertama aku punya kesungguhan dalam mencari ilmu. 7 tahun belajar mencari ilmu, aku berjalan kaki lebih dari 1000 farsakh. Kata Imam Adz-Dzahabi mengomentari, 1000 farsakh itu kalau diukur dengan waktu kurang lebihnya selama 4 bulan dengan jalan cepat, jalan serius. Artinya dalam waktu pertama ini 7 tahun beliau belajar dari satu syekh ke syekh yang lain, mendatangi halaqah-halaqah mereka. Kalau digabungkan perjalanan kakinya itu selama 4 bulan jalan kaki. Seperti tadi, enggak semuanya bisa beli onta atau kuda, bahkan himar pun enggak semua orang bisa beli. Jalan kaki mereka rahimahullah. Kata Abu Hatim pula, aku safar rihlah dari Bahrain menuju Mesir berjalan kaki. Bayangkan, dari Bahrain sampai ke Mesir sana jalan kaki, jangan tanya lamanya, jangan tanya capeknya, jangan tanya panas terik mataharinya, gurun pasir. Haus, kelaparan. Sekarang saja di zaman kita ini yang sudah banyak bangunan ya, banyak gedung, banyak apartemen, banyak ini besar-besar, tinggi-tinggi, tentunya kan sedikit banyak mengurangi panas dibanding kamu di tengah gurun pasir sana, gak ada bangunan, gak ada apa. Di zaman yang sudah seperti ini, kalau lagi musim panas di sana, dalam keadaan kamu di tempat teduh, artinya misalnya di bawah gedung atau di bawah plafon, nah, bukan di tengah jalan situ, di bawah tempat teduh, itu bisa sampai mencapai 55 derajat Celsius panasnya. Kira-kira kalau di tengah gurun pasir. Dari Mesir, kata Abu Hatim, berjalan lagi menuju Ramlah, kota Ramlah. Dari situ kembali beliau berjalan kaki menuju Damaskus, Syam. Dari Damaskus beliau berjalan kaki lagi menuju Antakya. Dari Antakya berjalan kaki lagi menuju Tarsus. Dari Tarsus mendatangi syekh yang lain lagi ke kota Homs. Berjalan kaki semua itu. Dari Homs ke kota Rit Koh, berjalan kaki. Kemudian beliau ke Irak. Kata Abu Hatim, dari awal pertama keluar dari rumahnya safar ke negeri satu ke negeri yang lain, usia beliau 20 tahun rahimahullah. Di kota Basrah, Abu Hatim menceritakan perjalanannya. Beliau 8 bulan, selama 8 bulan tinggal di Basrah, padahal keinginan beliau bisa 1 tahun tinggal di Basrah. Tetapi karena perbekalan beliau habis saat itu, bahkan kata beliau, terpaksa aku menjual baju-baju yang aku miliki. Ini bekalnya ada beberapa baju, dijual untuk bisa beli makanan, sehingga tidak ada lagi bekal yang ada padaku. Di situasi yang semacam itu, kami harus mendatangi, tidak ingin tertinggal, dari majelis seorang alim ke majelis yang lainnya. Habis perbekalannya, habis harta bendanya, dalam keadaan lapar yang sangat, beliau tetap mendatangi halaqah-halaqah hadis. Kata Abu Hatim, kemudian di Madinah, perjalanan menuju sana dari Madinah menuju negeri yang saat itu disebut Al-Jar. Allah alam sekarang apa namanya kalau masih ada. Al-Muhim, ke sana menyeberangi lautan dalam keadaan panas yang sangat, angin laut menyapu wajah-wajah kami. Dengan kesederhanaan kendaraan kapal yang ada di zaman itu, 3 bulan lamanya kami di laut. Itu pun menghabiskan segenap perbekalan yang ada pada kami, sampai tiba di daratan. Kami berjalan berhari-hari, bahkan kadang seharian penuh kami tidak makan dan tidak minum karena enggak ada. Itu sehari. Sama seperti itu hari kedua, sama seperti itu pada hari ketiga. Tidak ada yang diminum, tidak ada yang dimakan. Pada hari ketiga kami berjalan dengan semampunya, sudah sisa-sisa tenaga. Semakin lemah kami dan semakin lemah, kami bertiga, kata Abu Hatim. Yang salah satu dari kami orang yang sudah tua, maka dia yang pertama jatuh, pingsan. Ya, capek, dehidrasi. Enggak seberapa lama Abu Hatim sendiri jatuh, pingsan. Rahimahullah. Tinggal temannya yang ketiga, melihat dari kejauhan ada kapal, maka dia lambe-lambekan dengan bajunya. Al-Muhim, pertolongan dari Allah, kapal itu mendekat. Diceritakan begini-begini, mereka beri minum, mereka beri makan, sehingga siuman mereka yang pingsan kembali sehat. Nah, syahid perjalanan dan pengorbanan dalam mereka mengejar dan mencari ilmu, bukan dengan penuh kesenangan, bukan dengan penuh kenyamanan ilmu itu mereka dapati. Berlanjut setelah mereka merasa sehat dan kuat, enggak kemudian berhenti. Kembali mereka safar rehlah ke kota Royah untuk berjumpa dengan syuyukh dan para ulama hadis di kota itu. Ini Imam Abu Hatim. Begitu pula anak beliau, Abdurrahman ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala. Bahkan disebutkan dalam biografinya, sangat menghargai waktu untuk belajar dan untuk hadis. Maka disebutkan beliau sering dan selalu setor hadis, membacakan hadis kepada ayahnya Abu Hatim. Ayahnya masya Allah imam besar, keliling dunia dari satu negeri ke negeri lain. Seperti tadi dikasih sekian hadis, hafalkan, nanti besok atau kapan diminta untuk diperdengarkan, ayo kamu store hafalanmu hadis kemarin. Dan itu terus. Maka disebutkan Abdurrahman ibn Abi Hatim membacakan hadis, storan hadis hafalannya kepada ayahnya di masjid, di jalan ketika berjalan menuju tempat mana, di jalan dibacakan kepada ayahnya, haddatsana fulan qala an fulan qala Rasulullah. Begitu pula ketika di rumah, begitu pula bahkan disebutkan ketika ayahnya di kamar mandi. Ini Abu Hatim di dalam kamar mandi hajatnya, Abdurrahman di luar sambil membacakan hadis, ala haddatsana fulan an fulan an fulan. Enggak ada waktu yang luang. Enggak ada yang tersia-siakan. Beliaulah Abdurrahman ibn Abi Hatim yang menyatakan bahwa pernah kami, beliau bersama temannya, membeli ikan untuk makan. Ikan ini enak kita makan nanti. Beli ikan segar di pasar. Begitu pulang sampai rumah sudah waktunya halaqohnya Syekh Fulan, ditinggal itu ikan mendatangi majelis. Selesai dari majelis itu pindah ke majelis berikutnya, pindah ke majelis berikutnya. Pulang tengah malam sudah enggak mungkin capek tidur. Bangun pagi, buka mata habis subuh, darsnya Syekh Fulan, darsnya Syekh Fulan, dari satu majelis ke majelis berikutnya. Begitu hingga 3 hari, lupa dengan ikannya. Kata Abu Hatim, begitu kami pulang di hari ketiga, kami dapati ikan itu, ya Allah, sudah mau berangkap, busuk, sudah hampir-hampir busuk. Ikan 3 hari kami bisa berangkat. Kata Abu Hatim, dan gak ada waktu lagi, sebentar lagi sudah darsnya sana, halaqohnya sana. Maka kami terpaksa memakan ikan itu dalam keadaan mentah dan hampir busuk. Kami makan. Rahmatullahi alaih. Abdurrahman ibn Hatim pula yang menyatakan, la yustata'ul ilm birahatil jasad, tidak akan bisa didapati ilmu itu dengan kenyamanan jasad. Artinya kamu ingin nyaman, tidak mau berkorban, ingin tempat yang enak, ingin udara yang sejuk, makanan yang lezat-lezat, minuman yang menyegarkan, situasi yang membuatmu bahagia, dekat orang tua, dekat anak, dekat ini, gak ada cacatnya sama sekali, gak akan kamu bisa dapati ilmu. La yustata'ul ilm birahatil jasad, ilmu itu gak akan bisa didapati dengan nyamannya jasad. Makanya para ulama sebutkan, wa idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi muradihal ajsadu. Kalau jiwa itu besar, jasad pun akan capek untuk mengejar kemauannya. Artinya akan berkorban jasadnya demi bisa mencapai apa yang diinginkan olehnya. Kalau jiwanya besar, kemauannya besar. Ahlu dunia saja begitu. Ahlu dunia. Kamu lihat orang yang ingin keuntungannya lebih banyak, ya. Pedagang ingin lebih dapat laba yang ini, dia harus capek. Orang belum bangun, mungkin jam 2 dia sudah buka dasar di pasar. Kalau Ramadan misalnya mau lebaran, capek mereka. Biasa kulaan barang cuma 10 kodi misalnya, oh ini 100 kodi dia datangkan. Dan tentunya capek dia. Buka lapak ini, ngurusi orang sampai malam dan seterusnya. Karena kemauannya besar, ingin laba yang lebih banyak. Jasadnya harus berkorban untuk mendapat itu. Sementara orang menginginkan kebahagiaan yang hakiki, keselamatan dunia akhiratnya, tentunya dengan ilmu syar'i, dengan amal saleh, maka akan capek jasadnya. Mencari ilmu, belajar, bersabar di majelis ilmu, bersabar kepada alim yang menyampaikan ilmu itu kepadanya. Bersabar dengan teman rekan rihlah, rekan dia ketika mencari ilmu. Sabaran dengan segala maknanya. Itu yang dicontohkan oleh para ulama salaf. Kesabaran yang luar biasa. Tadi hanya beberapa cuplikan sekilas tentang bagaimana semangat mereka dan kesungguh-sungguhannya di dalam mengejar dan mencari ilmu. Sekali lagi dalam keterbatasannya, dalam waktu yang sangat serba sederhana, bahkan kurang dari sekederhanaan. Kendaraan ya apa adanya. Jadi kalaupun naik kapal, ya kapal layar. Gak ada ini, gak ada itu. Nah, tapi itulah yang mereka peroleh. Barokah. Karenanya mereka Allah jadikan a'immah, para imam rahimahumullah. Justru kita yang belakangan ini dengan segala fasilitas yang ada, AC, makanan tersedia, ini itu, sarana, prasarana, fasilitas, Masya Allah. Kalaupun kamu harus keluar negeri, ya, kalau sekarang gak ada jalan, mobil aja gak ada, pesawat, pesawat AC, dan seterusnya. Tapi permasalahannya yang kehilangan adalah himmah, kesungguh-sungguhan, keseriusan dan semangat, antusias untuk belajar dan mengejar ilmu syar'i ini. Fal muwaffaq man waffaqahullah. Al muwaffaq hanyalah orang yang Allah beri taufik padanya. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat itu, keikhlasan dan kekuatan, kesabaran kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Bagaimana menjaga diri kita dari fitnah dunia, dan bagaimana pandangan salaf terhadap kehidupan dunia. Ilmu itu yang akan menjaga kamu. Kamu gak akan bisa terjaga sementara kamu gak ngerti hakikatnya seperti apa, kenyataan dunia itu seperti apa. Untuk mengerti itu semua ilmu, ilmu yang mendidik kamu, mengajari kamu. Contoh misalnya kalau kita belajar ilmu, diajarkan dalam ilmu tersebut tentang kehidupan dunia, Allah katakan wadrib lahum mathalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. Beri contoh kepada mereka kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Allah permisalkan kehidupan dunia itu dengan air, kata Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Sengaja Allah sebut demikian karena memang banyak persamaannya antara kehidupan dunia dengan air. Satu, air kalau dia secukupnya bersahabat, bermanfaat untuk minum, makan, nyuci-nyuci, mandi dan semisalnya, secukupnya. Tapi wal'iyadzubillah ketika itu berlebih, yang ada bencana, malapetaka, jadi kebanjiran, tsunami, air juga. Begitulah dunia, kamu ambil secukupnya, berguna bagimu, bahkan untuk akhiratmu. Tapi ketika dia sudah berlebih, menyita banyak waktu kamu, mengorbankan bahkan agamamu, imanmu, akan menjadi malapetaka bagimu. Air sifatnya selalu mengalir, berjalan, tidak akan berhenti di satu tempat. Begitulah kehidupan dunia, ngalir, jalan terus. Gak akan harta itu terus kamu pegang, gak mungkin. Baru sekarang kamu terima gaji, wa illa kamu baru jualan pakaian, buku, madu, herbal atau apa, baru laku ini hari pagi tadi, baru laku, dapat untung alhamdulillah 1 juta misalnya, alhamdulillah masuk sini. Ya Fattah, ya Razzaq, kamu pulang ke rumah, anakmu sakit, istrimu minta ini, gas habis, waktu bayar PLN dan semisalnya, keluar lagi ini uang, ngalir, lewat saja ke sakumu, dan begitulah seterusnya. Maka apa gunanya kamu mempertahankan dia, mencari dia mati-matian, sementara itu tidak kamu bawa mati. Akhirat yang itu segala-galanya malah kamu lalaikan dan kamu abaikan. Intinya ilmu itu yang akan mengajari kita segalanya. Setelah tentunya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.